masih bersama Anugerah kali ini kembali. Satu tembang buat Bapak Ibu sekalian, semoga berkenan. Di bukit indah berbunga, kau mengajak aku ke sana. Memandang alam sekitarnya, karena senja telah tiba. Mentari tenggelam di ujung yang biru, langit merah berwarna sendu. Kita pun turun bersama, melintasi jalan setapak. Membawa aku melangkah, tak lupa kau petik bunga warna ungu, lalu kau selipkan di rambutku. Sudah terhadir Bapak-Ibu sekalian, semoga berkenan.